Yem, ibu sudah ngantar Dodi ke sekolah kan? Kalau ya kenapa? Mau minta dipijitin Soyem. Maaf mah, kirain Soyem. itu kopi buat papa ya mah? Ini teh pak, bukan kopi. Ampun deh. Mata Anda katarak, minus, plus, rabun senja, silinder, penglihatan ganda, glukoma atau penyakit mata lainnya? Solusinya cuma satu, obat tetes mata netra. Terbuat dari bahan herbal alami berdasarkan pengobatan medis Ayurveda. Pengobatan yang sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi, yang sudah dibuktikan oleh para leluhur di India dan Bali. Baik untuk para pengguna komputer, pengemudi, pengendara motor, perenang, kutu buku, tukang las, pekerja dengan konsentrasi mata tinggi, cukup teteskan pagi dan sore secara rutin, dan obat tetes mata netra akan menjaga kesehatan mata Anda. Buktikan dan rasakan khasiatnya. Mama, ini Soyem, Pak. Oh, mau bohongin papa ya? Papa kan sudah di netra. Obat tetes mata netra, solusi kesehatan mata Anda. Obat tetes mata netra dapat dibeli di Radio Gemilang FM, Perumahan Kelampok Asri Blok A12, Jalan Raya Kelampok KM 3 Brebes, dengan harga Rp100.000. Dengan harga Rp100.000. Untuk informasi produk, hubungi 08156559899.